السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini dalam bentuk kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an merupakan bagian dari perintah Al-Qur'an agar kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu semakin membaik. Sebab keimanan yang sejati, keimanan yang luhur, haruslah dibangun di atas ilmu pengetahuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikrarkan tauhid la ilaha illallah, Al-Qur'an menyatakan fa'lamu annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia adalah zat atau satu-satunya zat yang pantas dan layak untuk disembah. Ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang selalu kita ulang-ulang membacanya. Tidak kurang dari 17 kali kita ulang membaca itu surah, sehingga kemudian Al-Quran sendiri, karena begitu seringnya surah ini diulang-ulang dalam sholat, Al-Quran menamakannya dengan As-Sab'ul Mathani. Wa laqad atainaka min al-Qur'an al-'azim was-sab'al mathani. Jadi 7 yang diulang-ulang. Karena begitu seringnya surah ini kita ulang-ulang dalam bacaan sholat kita, dalam salah satu hadis kudsi Allah berfirman bahwa surat Al-Fatihah itu dinamakan juga surat As-Salah. Jadi dalam salah satu firmannya, dalam salah satu hadis kudsi, Allah menyatakan qassamtu sholata. Salat atau Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2 bagian. Nanti kita akan uraikan. Surah ini berada pada pembukaan Al-Quran. Karena itu dia juga disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah pembuka. Dia bukan hanya pembuka bagi surah-surah di dalam Al-Quran, atau dia bukan hanya sebagai pembuka dari Al-Quran, tetapi surah ini merupakan pembuka dari segala bentuk keberkahan. Karena itu sangat dianjurkan ketika kita akan memulai aktivitas untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan Alhamdulillah. Ini ada dinyatakan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang berada di pembuka Al-Qur'an. Tetapi Al-Fatihah ini bukan yang pertama kali diturunkan. Seperti yang sering kami tegaskan bahwa susunan Al-Qur'an atau susunan mushaf yang ada di tangan kita ini, atau jangan pernah membayangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan atau seperti atau dalam bentuk mushaf yang ada di tangan kita sekarang ini, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tetapi Al-Quran itu memiliki 2 susunan. Yang pertama adalah susunan berdasarkan turunnya, dan yang kedua susunan berdasarkan urutannya dalam mushaf. Kita tahu Al-Quran diturunkan dalam rentang waktu 23 tahun secara tidak berurutan, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ingin direspon oleh Al-Quran pada saat itu. Kita tahu yang pertama kali turun adalah unit atau lima ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Tetapi ketika ingin disusun dalam bentuk yang terakhir, Rasulullah menyusunnya berdasarkan petunjuk wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau boleh diumpamakan, ketika berada di Lauhul Mahfuz, Quran itu sudah dalam bentuk seperti yang ada dalam mushaf kita sekarang ini. Tetapi begitu dia turun ke bumi, turunnya berdasarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ingin diresponnya. Sama halnya ketika kita ingin memindahkan suatu bangunan. Saya ingat tahun 50 atau tahun 60-an ketika bendungan Aswan di Mesir dibuat oleh Jamal Abdul Nasser, limpahan air dari Sungai Nil itu diperkirakan oleh UNESCO dalam 10-20 tahun yang akan datang akan menenggelamkan sebuah tempel yang sangat bersejarah yang dibangun oleh Ramses II. Itu sekitar 5 abad yang lalu. Karena dikhawatirkan akan menenggelamkan, tempel Ramses II ini penuh dengan keajaiban. Karena memang Fir'aun itu, terutama Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa, yaitu Ramses II, memang dikenal yang paling cerdas dan cerdik. Sehingga sampai sekarang masih kita bisa lihat dari segi arsitektur dalam tempel tersebut itu hanya dimasuki oleh matahari hanya 2 kali dalam setahun, tanggal 22 Februari dan tanggal 22 Oktober. Hanya 2 kali itu. Nah, karena dikhawatirkan akan ditenggelamkan oleh air, lalu dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Teknik pemindahannya itu adalah dengan cara dibuat blok-blok yang ditandai dengan nomor-nomor. Sehingga ketika dipindahkan ke atas, ke tempat lain, dia tidak berubah arsitekturnya. Kalau dulu itu tanggal 22, yang berubah hanya matahari yang masuk itu. Kalau semula 22 Januari, sekarang menjadi 22 Februari. Kalau dulu Januari dengan September, sekarang Februari dengan Oktober. Jadi dibuat blok, kemudian dinomori, lalu dipindahkan. Saya terbayang Al-Quran pun ketika diturunkan dari Lauhul Mahfuz, dia dalam keadaan utuh. Lalu ketika diturunkan, sudah ditandain, ini yang turun di Mekah, ini dulu, ini dulu. Lalu yang di Madinah juga begitu. Ketika terakhir sebelum Nabi wafat, disusunlah kembali seperti susunan semula yang sudah ditandai itu. Nah, kira-kira analoginya begitu. Jadi walaupun surah Al-Fatihah ini berada di pembukaan surah-surah Al-Quran, dia bukan yang pertama kali itu. Surah ini diletakkan di awal Al-Quran bukan tanpa alasan. Dan dia dijadikan Al-Fatihah pembuka juga bukan tanpa alasan. Kalau kita baca sebuah buku, ini mungkin ibarat sebuah prolog. Dalam prolog itulah tergambar seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Paling tidak, kalau kita baca 7 ayat Al-Fatihah ini. Al-Fatihah itu disepakati oleh para ulama terdiri dari 7 ayat. Hanya persoalannya, mereka berbeda dalam menentukan ayatnya mana saja. Ada yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk ayat. Lalu menggenapi yang 7-nya bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu ayat. Ghairi maghdubi alaihim, itu ayat yang ke-7. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai walad dhalin itu hanya satu ayat. Jadi dia ayatnya 7, karena di dalam Al-Qur'an juga dikatakan as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Artinya dia terdiri dari 7 ayat. Paling tidak kalau kita baca 7 ayat yang ada dalam Al-Fatihah ini, tergambar 5 prinsip pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah tauhid. Ketauhidan. Ini bisa kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata Allah, kita lalu menerjemahkan ini untuk tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dan harus kita sembah itu. Alhamdulillah. Ini juga dari bagian dari ajaran tauhid. Bagaimana kita mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah merasakan, kita tidak akan pernah mengenal hakikat atau zat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita bisa mengenalnya melalui tanda-tanda kekuasaannya. Karena itu kita diperkenalkan dalam bentuk tauhid yang dengan bentuk tauhid yang lain yang disebut dengan tauhid rububiyah. Di situ dikatakan alhamdulillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita sandingkan segala bentuk pujian itu adalah yang Rabbil Alamin. Rabb secara sederhana kita sering menerjemahkannya dengan kata Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Tetapi kalau kita telusuri maknanya, kata Rabb ini sangat-sangat dalam maknanya. Dari kata Rabb ini lahir kata tarbiyah, fakultas pendidikan yang ada di perguruan tinggi agama Islam itu disebut tarbiyah. Itu satu akar kata dengan Rabb. Dalam pendidikan itu termuat unsur kepemilikan, unsur kepengawasan, unsur perhatian, unsur pertolongan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang tercakup dalam kata Rabb atau tarbiyah. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu adalah Rabbul Alamin, kita harus menyadari bahwa segala kekuasaan, segala kerajaan, segala pertolongan, segala apa saja yang membimbing kita kepada jalan kebenaran itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita kembalikan ke sana. Begitu juga Ar-Rahmanur Rahim. Kita diperkenalkan siapa Tuhan yang patut kita sembah itu, yaitu Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, yang memiliki sifat rahmah, sifat rahmah, dan yang rahmatnya itu tidak pernah putus. Sebab bagaimana mungkin rahmat Allah itu akan putus? Sebab dalam salah satu hadis dikatakan Allah itu memiliki 100 kasih sayang atau rahmat yang diturunkan ke alam atau ke dunia ini hanya satu dari 100 rahmat yang dia milikinya itu. Yang 99 disimpan di sisinya. Jadi yang turun ke bumi ini itu baru satu dari 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang terkecil mungkin yang tidak kita sadari, seekor binatang yang mengangkat kakinya karena khawatir anak yang baru dilahirkannya itu terinjak, itulah cerminan dari salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke bumi ini. Maka begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin sejati, dia tidak boleh pantang menyerah, dia tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seandainya, sekali lagi seandainya, dia tidak bisa mendapat satu rahmat yang ada di bumi ini, bagian dari rahmat yang ada di bumi ini, 99 rahmat masih tersimpan di sisi. maka tidak ada alasan untuk berputus asa atau menyerah atau kecewa dari apa yang terjadi atau kita alami di dunia ini. Itulah salah satu di dalam Al-Quran ini nanti banyak kita temukan penjelasan-penjelasan tentang tauhid ini, dan ini sudah diawali dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu banyak kita temukan janji-janji berupa balasan dan ancaman. Al-wa'adu wal-wa'id. Kita diperkenalkan bentuk surga, kita diperkenalkan bentuk neraka. Surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala siksa dan kepedihannya. Dan perbincangan tentang surga dan neraka itu selalu bergandengan untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki maliki yaumiddin, hari pembalasan, itu akan menepati janji dan ancamannya nanti. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Allah memperkenalkan dirinya, wa qul inni anal ghafurur rahim. Janji Allah, saya ini adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih. Tetapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Ada ancaman, ketahuilah bahwa siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Jadi banyak di dalam Al-Quran kita temukan al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita diingatkan melalui ayat Maliki Yaumiddin. Dia yang memiliki, dia raja yang menguasai saat hari pembalasan nanti, ketika janji dan ancaman itu ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan ketiga yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah ini adalah Al-Quran itu banyak berisi tentang tata cara peribadatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah membedakan redaksi. Ketika alhamdulillahirrabbilalamin, pujian, dan pujian itu ditujukan kepada Allah, yang digunakan adalah persona ketiga. Kenapa tidak alhamdulillah, segala pujian bagimu, seperti halnya kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Alhamdulillah di sini menggunakan persona ketiga. Mengapa? Ini mengandung satu ajaran bagi kita bahwa ketika kita memuji seseorang, mungkin lebih baik kita tidak memuji di depan orang itu, sebab mungkin akan menimbulkan kesombongan dan lain sebagainya. Pujian yang disampaikan melalui pihak ketiga itu jauh akan lebih berbekas ketika pujian, daripada pujian itu kita lontarkan langsung kepada yang bersangkutan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak berisi tentang peribadatan. Yang keempat, kandungan pokok Al-Quran yang tercermin dalam surat Al-Fatihah adalah petunjuk ke jalan yang benar. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, beri kami petunjuk, hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah jalan yang mengantarkan kita kepada kebenaran atau ketujuan. Hidayah itu bisa bermakna pula petunjuk itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran nanti banyak kita temukan memberikan kita paling tidak empat petunjuk untuk sampai kepada kebenaran. Manusia dan seluruh makhluk dibekali dengan yang pertama, yaitu al-wijdan. Ada naluri, ada insting. Dengan naluri dan insting itulah kadang kita bisa tahu kebenaran. Tetapi naluri, perasaan, insting itu juga tidak cukup. sehingga kemudian kita memerlukan petunjuk yang berikutnya, yaitu petunjuk berupa panca indera. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan. Dari situlah kita tahu kebenaran. Tetapi naluri dan panca indera juga penuh dengan keterbatasan. Sebab kalau kita lihat tongkat, seluruh apapun itu tongkat, kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan terlihat bengkok. Karena mata atau penglihatan kita punya keterbatasan. Dari mana kita tahu bahwa tongkat yang kita masukkan ke dalam air itu tetap lurus? Karena secara akal, secara logika, dia tidak mungkin berubah ketika masuk ke dalam air. Maka petunjuk yang ketiga adalah akal. Akal pun ternyata tidak cukup. Sebab akal hanya menembus sesuatu yang bisa terjangkau. Sementara alam ini ada yang bisa terjangkau, ada yang bisa terjangkau. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat metafisik. Karena itu akal pun perlu mendapat bimbingan dari petunjuk yang terakhir, yaitu petunjuk agama. Naluri, insting, perasaan, panca indera, dan akal yang terbimbing oleh agama, inilah yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada apa yang disebut dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebenaran. Yang terakhir yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, dan itu merupakan cerminan dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran, adalah Al-Quran banyak menceritakan profil dan kepribadian manusia-manusia, baik yang buruk maupun yang baik. Jalan kebenaran yang kita mohonkan kepada Allah setiap waktu, ihdinash shiratal mustaqim, adalah jalan yang shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada penjelasannya dalam salah satu ayat, yaitu ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, mereka yang bersaksi akan kebenaran ajaran agama, wasyuhada, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Maka dalam Al-Quran nanti banyak kisah-kisah profil para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin yang bisa kita ikuti. Begitu juga sebaliknya, Al-Quran banyak menceritakan profil dan kepribadian manusia-manusia yang sesat, yang harus kita hindari jalan mereka. Siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan mereka yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Rasulullah memberi contoh, mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani, mereka itu adalah orang-orang yang munafik, mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari ajaran-ajaran agama. Inilah sekilas kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang kalau kita renungkan bahwa surat yang sangat singkat ini hanya 7 ayat merupakan cerminan dari kandungan keseluruhan Al-Quran. Karena itu ayat atau surah yang singkat dan padat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Surat ini dinamakan juga surat Ar-Ruqyah karena ternyata surat ini teruji bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ada satu cerita, ketika sejumlah sahabat berjalan ke sebuah kampung dan dijumpai tokoh masyarakat di situ mengidap penyakit karena diterkam oleh ular yang berbisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan di kampung tersebut. Lalu sahabat yang sedang melintas di kampung tersebut, salah seorang dari mereka memberanikan diri mendekati tokoh masyarakat yang sedang sakit itu, dan kemudian dia berbalik. Tak lama kemudian orang yang sakit itu sembuh. Para sahabat yang lain bingung, apa yang Anda lakukan tadi ketika Anda mendekat orang yang sakit itu? Saya katakan, dia katakan, saya hanya membacakan surat Al-Fatihah. Karena itu surat Al-Fatihah disebut juga surat Ar-Ruqyah dan juga dinamakan surat Ash-Shifa. Ada kurang lebih sekitar 20-an nama yang diberikan untuk surat Al-Fatihah ini. tentu biasanya semakin banyak nama seseorang itu, biasanya itu menggambarkan keagungan seseorang. Surat Al-Fatihah pun begitu, tidak kurang dari 20-an nama diberikan karena surat yang sangat singkat ini ternyata memiliki keutamaan, memiliki makna yang sangat dalam, yang kalau kita renungkan maka kita akan mendapat pancaran dari ayat surat Al-Fatihah ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Dan bila tidak ada, kita akan akhiri. Sekian saja. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai sebuah renungan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.